الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة والتين سورة والتين قال وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس berkata Imam Mujahid at-tin dan az-zaitun dalam ayat ini adalah nama buah-buahan yang dimakan oleh manusia dengan sekian banyak kemanfaatannya. Yuqalu fama yukadzibuka. Faman alladhi yukadzibuka bin-nasi yudaruna bi'amalihim. Faman alladhi yukadzibuka bi'annan-nasi yudaruna bi'amalihim. Yani apa yang menjadikan engkau mendustakan, tidak mempercayai bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Yudanun diberlakukan atasnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ka'annahu qala wa may yaqdir ala takdzibika bis-sawabi wal iqab. Seakan-akan dikatakan wa may yaqdir ala takdzibika. Siapa gerangan yang mampu untuk mendustakan engkau? Bis-sawabi wal iqab, dengan pahala dan hukuman. Barakallahu bikum. Artinya segala sesuatunya sudah sangat-sangatlah jelas. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala babun haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani 'Adi. Qala sami'tu al-Bara' radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. والنبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم di satu saat beliau berada dalam safarnya. Faqara bil isya, maka beliau pun membaca di solat isya beliau dalam safar. Di ihdar rakaataini, di salah satu di antara dua rakaat. Bittini wa zaitun. Baik. Bittini wa zaitun. Dengan membaca wattin wa zaitun. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar seorang yang lebih indah suaranya membaca Al-Quran lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Baik. يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin waz-zaitun. At-tin dan az-zaitun dua pohon yang masyhur, yang dikenal dengan keistimewaannya, kemanfaatannya. Wattin, az-tin ini adalah buah-buahan yang dipakai dan dimanfaatkan oleh orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam jenis, dan tumbuh subur di daerah sana, daerah Palestina dan sekitarnya. Wazaitun, demikian juga pohon zaitun yang menghasilkan minyak yang sangat banyak. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bidduni wa sibghil lil akilin. Syajara ini maksud adalah zaitun. Baik. Dia banyak menghasilkan minyak dan setelah diolah minyak ini sangat-sangat bermanfaat untuk kebutuhan keseharian dan bahkan untuk pengobatan. Barakallahu fikum. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi minyak zaitun ini. Barakallahu fikum. Wattini wazaitun wa turi sinin, demikian juga Allah SWT bersumpah dengan turi sinin, bukit Tur. Bukit Tur ini, disinilah Allah SWT mengajak bicara Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Wahala al-baladil amin, dan hadal baladil amin, negeri yang penuh aman, yakni Makkah. Para ditafsir mengatakan bahwa Allah SWT bersumpah dengan tiga ini, wattin wa zaitun, yakni merupakan tempat atau daerah dilahirkannya. Barakallahu fikum. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turi sinin di sana. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diajak berbicara. Kemudian baladul amin yakni Makkah, disitulah dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun alaihissalatu wassalam dilahirkan dan mendakwahkan dakwahnya. Subhanallah. Ini semuanya tempat turunnya wahyu. Barakallahu fikum. Setelah itu Allah SWT mengucapkan ini muqsam alaihi, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik postur, postur tubuh. Tubuh manusia ini adalah postur tubuh yang paling bagus di antara semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Indah. Dengan seluruh dan berbagai macam kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Jadi keistimewaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan ini bentuk yang sangat indah, penampilan yang sangat menawan. Barakallahu fikum. Postur tubuh tegak. Dengan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan yang sangat sungguh luar biasa. Masya Allah. Tinggal ketika kita tidak memanfaatkan tubuh yang indah ini, penampilan yang menawan ini, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jasad ini barakallahu bikum dikembalikan ke tempat yang paling rendah, paling di bawah, paling menyakitkan, paling menghinakan. Sementara ketika tubuh ini dipakai untuk barakallahu bikum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Barakallahu bikum. Di dunia ini saja barakallahu fikum, ketika jasad ini kita pakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang melakukan jinayah. Jinayah yakni melakukan tindak penganiayaan, memukul, menikam, menyayat, memotong, berbagai macam. Barakallahu alaikum, sehingga luka tersayat atau terputus, maka di sana ada diat, ada denda yang harus dibayar mahal oleh orang yang melakukan jinayah tersebut. Ada denda barakallahu, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi sesuai dengan keadaannya masing-masing dibayar mahal barakallahu alaikum. Dibunuh, maka 100 ekor unta harus dibayarkan barakallahu fikum sebagai diat. Kalau ternyata ahlul mayyit atau ya ahlul waris tidak menuntut balas dari nyawa dengan nyawa, maka turun harus membayar barakallahu fikum diat. Baik. Akan tetapi ketika jasad ini dipakai untuk melakukan jinayah barakallahu fikum, melakukan pelanggaran seperti mencuri, berzina atau yang lainnya, maka apa yang dia miliki tidak bernilai. Jasad ini barakallahu fikum tidak bernilai. Baik. Ketika tangan ini barakallahu fikum dipakai untuk mencuri, sallallahu alaihi wa sallam, maka dia akan dipotong begitu saja tanpa ada apa? Ganti rugi. Kelas ditangkap ya, kemudian dipotong, selesai. Akan menjadi murah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Dia mencuri, kedapatan mencuri, ada bukti, ada saksi, kelas dipanggil dia, dipotong tangannya. Tapi ketika tangan itu tangan amanah, kemudian dipotong, yang memotong ini harus membayar diat mahal. Tangan itu bernilai ketika dia amanah. Barakallahu fikum. Jasad kita ini barakallahu fikum bernilai ketika dia amanah. Baik. Apalagi nanti di hari akhirat kelak ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya sama sekali. Baik. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada bobotnya, bahkan dalam timbangan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti barakallahu fikum seorang yang kafir, sangat besar badannya, gemuk, ditimbang, la yazinu indallahi janaha ba'udah, ternyata bobotnya tidak lebih berat daripada sayap sehelai sayap seekor lalat. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada nilainya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat kembalinya. Baik. Tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Baik. Jasadnya ini barakallahu fikum yang dipakai di dunia ini, barakallahu fikum, perawakannya, penampilannya, barakallahu fikum, akan berubah menjadi gagah, menjadi rupawan, menjadi tampan. Kalau dia itu perempuan, maka dia akan menjadi lebih cantik, barakallahu fikum. Dan senantiasa dipercantik dan terus dipercantik mereka. Inilah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Barakallahu fikum. Akan menjadi rupawan, menjadi gagah, menjadi molek. Semakin cantik dia. Nah, boleh jadi ketika dia hidup di dunia, mungkin dia minder dengan mukanya, penampilannya, postur tubuhnya. Tapi kalau dia beriman dan beramal saleh, dia akan menjadi orang yang sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Baik. Karena di dunia ini bukan inginnya kita, postur tubuh kita, muka yang kita miliki ini bukan maunya kita. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Warna kulit kita bukan kita yang berkehendak. Allah yang sudah membagi-bagi. Baik, maka kelak di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang menghuni sorga. Barakallahu fiikum. Wajahnya gagah sudah. Baik. Postur tubuhnya masya Allah luar biasa. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka tidak akan dikembalikan ke asfala safilin. Justru dia angkat dia ke a'la al-'aliyyin. Ketinggian yang sangat. Maka siapa yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, untuknya pahala, barakallahu fikum, untuknya pahala, ganjaran, balasan yang tiada terputus-putusnya dan tiada terkurang-kurangi, terus menerus ada dan ada. Barakallahu fikum. Semua apa yang mereka inginkan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka penghuni surga, apapun yang mereka inginkan dalam surga kami akan berikan untuknya. Barakallahu fikum. Setiap Jumat mereka ke pasar. Barakallahu fikum. Dan mereka mengambil semua apapun yang mereka inginkan. Dan ketika mereka memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pulang dalam keadaan semakin apa rupawan mereka, semakin indah mereka biidznillah tabaraka wa taala. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Setelah keterangan ini semuanya, apa gerangan yang menjadikan engkau mendustakan adanya hari kiamat? Anda hadir di alam dunia ini, apakah kehendak Anda? Keinginan Anda? Pilihan Anda? Enggak sama sekali. semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita lahir di atas muka bumi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita, bukan keinginan kita. Allah yang berkehendak untuk mengadakan kita di alam dunia ini, maka Allah pula yang berkehendak untuk membangkitkan kita nanti di hari kiamat kelak. Allah yang mampu untuk mengadakan kita di dunia ini, Allah pula yang mampu untuk membangkitkan ulang kedua kalinya. Barakallahu fikum, nanti di hari kiamat. Masya Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa gerangan yang menjadikan engkau masih ragu, masih mendustakan yang namanya kebangkitan? Baik, artinya kita hadir di dunia ini mau tidak mau Allah menjadikan kita hadir di alam ini, bukan maunya kita. Barakallahu fikum. Tidak ada orang bisa mengatakan, oh, anak tidak mau. Tidak ada. Kelas, Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah yang menciptakan Anda berarti Allah mampu pula untuk menghidupkan kembali, membangkitkan ulang. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa kira-kira yang menjadikan Anda masih ragu, masih tidak percaya adanya kebangkitan? Apa? Apakah alam semesta ini jadi begitu saja tanpa ada pencipta, tanpa ada yang mengatur? Padahal begitu indahnya, barakallahu fikum, begitu teraturnya alam semesta ini. Baik. Sementara kalau kita katakan bahwa ada perahu, jadi sendiri itu perahu. Kemudian dia merapat ke dermaga. Kemudian barang-barang yang ada di dermaga naik sendiri ke atas perahu, ke atas kapal ini. Tanpa ada yang membawanya, tanpa ada yang mengangkatnya. Perahu itu pun tanpa dinakodai, tanpa ada anak buah kapal. Selesai termuat semuanya, perahu itu berangkat dengan sendirinya. Cerita ini tidak akan pernah mau dipercaya oleh orang. Mereka akan mengatakan dusta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak masuk akal menurut mereka. Sebuah perahu dalam cerita ini Anda tidak mau percaya? Barakallahu fiik. Sementara alam semesta ini begitu besarnya, barakallahu fikum, begitu teraturnya, Anda tidak percaya? Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Akal sehat akan mengatakan bahwa semua keteraturan ini ada yang mengaturnya. Terbit dan terbenamnya matahari, bertiupnya angin, tumbuhnya tetumbuhan, hidupnya ternak, subhanallah. Bergantinya siang dan malam. Ini semuanya kita yakin ada yang mengaturnya. Tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya. Barakallahu fiik. Ini kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ada yang namanya kehidupan akhirat. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Barakallahu fiik. Begitu mudah pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam akhirat yang akan dihuni oleh manusia-manusia setelah mereka meninggal dunia. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa gerangan kira-kira yang masih menjadikan kalian ragu untuk mengimani, meyakini adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Subhanallah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Subhanallah. Padahal semua bukti-bukti ada di hadapan mata kita. Kita diberi akal, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus surah ini, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Di sini katakan alaisallahu alladhi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimin fi kulli ma khalaq. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari kiamat nanti, menjadi hakim untuk memutuskan semua perkara-perkara yang ada pernah terjadi di dunia, semua perkara, semua perselisihan, semua persengketaan yang pernah terjadi di dunia diangkat ulang di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena di dunia ini barakallahu fikum ya banyak kecurangan-kecurangan, banyak ketidakadilan. Maka di hari kiamat nanti akan ada pengadilan yang mengadilinya adalah Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin. Baik. Kalau ada hak seseorang pada orang lain, apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan masuk ke dalam tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak masuk dia ke dalam neraka kecuali dia telah mengambil haknya. Barakallahu fikum. Tidak akan masuk dia ke dalam surga atau ke dalam neraka kecuali dia telah mengambil haknya masing-masing. La haula wa quwwata illa billah. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Niscaya kalian akan mengembalikan hak-hak itu pada pemiliknya masing-masing. Barakallahu fikum. Uang yang pernah kalian ambil akan kalian kembalikan pasti. Barakallahu fikum. Harta benda sekecil apapun, sesedikit apapun, kalian akan mengembalikannya nanti di hari kiamat. Kalau bukan dalam bukan lagi tentunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk barakallahu fikum hal yang sama, karena mereka tidak butuh. Barakallahu fikum. Walaupun di riwayatan yang lain barakallahu fikum akan ada orang-orang yang memikul onta yang dia curi, yang dia ambil dari pemiliknya, dia pikul sambil mencari-cari siapa gerangan pemilik onta ini yang dulunya dia curi. Memikul sapi, memikul apa? Kambing yang lagi mengembek-ngembek, dia cari siapa pemilik barakallahu fikum kambing tersebut. Lasyak dikembalikan semuanya. Apa yang menjadi haknya diberikan. Setelah itu khas masuk neraka. Hatta kambing. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lis-syatil jalha min as-syatil qarna." Sampai ada dulunya kambing yang memiliki tanduk di dunia, dia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk. Nanti di hari kiamat dibangkitkan ulang nih kambing. Kemudian dia diperintahkan untuk menanduk kambing-kambing yang dulunya pernah menanduk di dunia. Kemudian setelah itu Allah merintahkan mereka untuk menjadi tanah. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini pelajaran untuk kita semuanya barakallahu fikum. Hati-hati kita dengan sengketa, dengan perselisihan. Barakallahu fikum, jangan pernah tetap ngotot dengan perselisihan itu, sengketa itu dalam keadaan yakin bahwa dianya salah, dianya yang keliru, dianya yang zalim, dianya yang mengambil hak orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Karena ini sangat berbahaya, karena akan diangkat ulang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.